Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akramana bisyahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul mannan, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul mu'jizati wal bayan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man uhiyal Qur'an Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam afdhalil insan wa ala alihi wa ashabihi dzawil irfan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziram min ahli. Rabbana iftah baynana wa bayna qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amma ba'du, sa'adatal kurama, para alim, para bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh dan bini sepuh yang dimuliakan, yang kita ta'zimkan, segenap pengurus Nahdlatul Ulama dalam semua tingkatan dan jajarannya bersama banom-banomnya yang kita hormati, yang kita ta'zimi, pejabat pemerintah, Bapak Camat, bersama Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Gondang, Pak Dan Ramil, berikut para anggota yang mewakili Pak Kapolsek, bersama para anggota Mapolsek Gondang yang kita hormati, Bapak Kepala Desa Notorjo, juga para kepala desa sekitar yang berkesempatan hadir, para perangkat desa, BPD, LPMD, Babinsa, Babinkamtibmas, tokoh-tokoh masyarakat semuanya yang kita hormati, rekan-rekan panitia dari sahabat-sahabat Gerakan Pemuda Ansor, juga sahabat-sahabat Banser, terima kasih kerjasamanya, mudah-mudahan selalu ikhlas dan istiqomah berkhidmah kepada para ulama, membentengi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, juga berperan aktif menjaga kedaulatan negara dan keutuhan NKRI. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, para jamaah yang ikhlas mengikuti majelis mulia malam hari ini, mudah-mudahan dikaruniai Allah iman yang semakin kuat. Mudah-mudahan dikaruniai Allah takwa yang makin sempurna. Mudah-mudahan dikaruniai Allah akhlak yang semakin mulia. Mudah-mudahan dikaruniai Allah kekuatan ibadah yang makin istiqomah. Di bulan Ramadan ini mudah-mudahan semuanya mendapatkan anugerah Lailatul Qadar. Diterima semua amal ibadahnya, diampuni semua dosa-dosanya, diselamatkan dari bencana dan musibah dunia, dibebaskan dari azab dan siksa neraka, digolongkan sebagai ahli surganya. Para jamaah rahimakumullah, Hari ini sungguh merupakan hari yang spesial, hari yang istimewa bagi kita, bangsa Indonesia. Ada apa? Tidak banyak yang tahu bahwa ternyata hari, tanggal, dan bulan ini sama dengan hari, tanggal, dan bulan kemerdekaan negara Republik Indonesia. 3 bulan sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Bung Karno sebagai proklamator soan dateng Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari wonten Pondok Pesantren Tebuireng Jombang. Mbah ra digatekke aku ngomong. Lha kowe umek karo bakul ngono. Kula wangsuli kurang lebih 3 bulan sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang oleh masyarakat kita diketahui hanya pada kalender Masehi tanggal 17 Agustus 1945. Itu nek kalender Masehi. Jadi 3 wulan sak derenge proklamasi kemerdekaan niku Bung Karno soan dateng Hadratus Syekh Mbah Yai Hasyim Asy'ari wonten Pondok Pesantren Tebuireng Jombang. Bung Karno nyuwun petunjuk, nyuwun pertimbangan sekaligus saran dan wejangan dumateng Mbah Hasyim Asy'ari menyangkut rencana proklamasi kemerdekaan negara Republik. Orang rungokke wong ngingeti sing nyuguhi ngombe. Wong Notorejoe pancene matane mbuh. Ono bakul sriwat-sriwet ya diingeti. Ono panitia nyuguhi ngombe ya diingeti. Padahal rumangsaku ya. Sampeyan iso petuk aku iki termasuk langka. Maksudnya petuk langsung. Ini petuk no TV, petuk no YouTube, petuk no medsos, petuk no dunia maya, no HP-HP yang meh bendino wong kabeh ngefan sampe aku. Tapi iso ketemu langsung ini kan langka. Tonggo-tonggo desa sampean niku lho, inden nyuwun jadwal wonten sing tuk jadwal ni November Desember 2020. Ya antrine 3 tahun. Tak kokke nang tonggo-tonggo desamu sing wis duwe antrian jadwal kula. Lah nata rejo ora usah nganggo antri suwe-suwe. Lah kok moro-moro Anwar Zahid tekan kene ya padha karo oleh Lailatul Qadar to iki. Sing paling seneng sapa? Lurah. Sing oleh jeneng kan lurah kok. Lurah iso nekake Anwar Zahid ora usah nganggo antri. Ngene iki kampanyene lurah asline esuk ben kepilih meneh. Mula jarene wong-wong kuwatir nek kampanyene Gus Ipul. Ora kok kampanyene Gus Ipul. Piye aku ngaji. Ngaji Pak Camat kula mboten kampanye. Mang titeni mangke lek enten kata-kata kula sing ngajak pilih iki coblos iki ora ono. Paling kula mek nyampekno salam karo njaluk donga ngono tho. Mosok nyampekno salam kampanye yo mboten wong. Dititipi salam karo wong mukmin kuwi hukume wajib disampaikan. Nek mboten disampaikan nggih dosa. Lah sampeyan sing dikeki salam, dikirimi salam yo wajib jawab. Nah, terus njaluk donga, mosok njaluk donga kampanye. Sinten mawon nggih sa to Gus Tamim mape nyalon DPRD Jatim njaluk donga. Nggih monggo. Misalnya Pak Lurah bareng ini apa nyalon jadi anggota dewan jaluk dungo. Nggih monggo wong jaluk dungo apa maneh ki wulan Ramadan, wulan di ijabaine dungo. Ngono tok mekan. Kok iso tekan kono ya? Gara-gara sampeyan kuwi lho. Dadi telung wulan sak derenge proklamasi kemerdekaan niku Bung Karno sowan ten ngene Mbah Hasyim njaluk petunjuk terkait rencana kemerdekaan bangsa Indonesia. Akhire kalih Mbah Hasyim Asy'ari didhawuhi pelaksanaan proklamasi kemerdekaan niku pilihno dina Jumat wulan Ramadan. Niki ijazah niki ora sembarangan. Pilihno dina Jumat wulan Ramadan. Bulan Ramadan itu dalam kalender Hijriah bulan ke lho rapal to. Ayu-ayu on. Bulan ke-9. Ya Allah, ya Allah. Akhirnya lajeng diparingi petunjuk meleh ditingali kalendere dina Jumat wulan Ramadan dipilihno sing tanggal 9. Jadi kemerdekaan Republik Indonesia itu diproklamasikan pada hari Jumat tanggal 9 Ramadan tahun 1364 Hijriah. Lah niki wau ya dina Jumat ya tanggal 9 ya wulan Ramadan. Iki istimewa lho, sampean lak ra ngrasakno to. Pak camat lho ra ngrasakno. Ora mikir ngono ku yang sing dipikir pajak. Kapan desa pajake urung beres ya lurahe dipeleteri karo camat. Jadi ku nun sewu nggih. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itu Bung Karno nyuwun petunjuk nanggone kiai. Apa wae mbiyen njaluke petunjuk nanggone para kiai. Ngrumusno Pancasila kuwi njaluk petunjuk nanggone kiai, ora muamukan. Nggih tak urut sik. Kowe urusan apa wae manut kiai? Genah-genah kiai sing tenanan. Ora paham ya wis. Ngantos mboten ketepaan ya, tapi ditepakno dening Gusti Allah. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dinten Jumat niku Sayyidul Ayyam. Ratune pira-pira dina, kabeh dina ki yo apik, tapi diantara yang baik ada yang paling baik yaitu hari Jumat. Gusti Allah gawe jagat yo dina Jumat. Woi. Gawe Nabi Adam dina Jumat. Nah, sok kiamat yakin aku wani mestekno sok Jumat. Ya tiba Jumat kapan tapi kiamat ya dina Jumat ngono Bu. Dipilihke dina Jumat yang merupakan Sayyidul Ayyam. Ratune pira-pira dina. Wulane dipilihke wulan Ramadan, Sayyidus Syuhur. Ratune pira-pira wulan. Lah yo pas tanggal Masehi ne 17 Agustus 1945. Tanggal 17, 17 iki jumlah rakaate salat. Mulih digatuk-gatuke yo gatuk kabeh. Ini nek diterjemahkan bitafsiril ota atu ilmatui. Wis kapan-kapan ae lek diundang karo lurah muneh tapi yang bayar. Jagakno gratisan. Rumusan Pancasila niku sing dicak musyawarah disuwune pertimbangan, disuwune petunjuk kalih Bung Karno, niku ya para ulama, para kiai jenengan kemutan. Rumusan pertama yang menimbulkan kontroversi sesuai kali piagam Jakarta, sila pertama niku unine rak ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Asline ngono sila pertama. Akhire kalih para kiai dikongkon ngerubah. Ojo ngene unine. Iki anek penduduk Indonesia agamane Islam kabeh. Penduduk Indonesia iki ora wong Islam kabeh, ana sing agama liya. Lha piye perasaane? Piye atine wong padha-padha melok berjuang, padha-padha dadi warga negara, padha-padha dadi penduduk Indonesia, padha-padha urip nang gone negara Indonesia. Padha-padha duwe hak. Disederhanakan. Ngene iki nglarake atine sing ora Islam no. Engko lak iso ndadekne banjir getih meneh. Indonesia iso pertumpahan darah meneh, perangi ora karo penjajah bangsa asing, iso perang karo sedulure dhewe, iso tukaran gegeran karo sedulure dhewe bangsa Indonesia. Padahal nek pengen makmur kudunya dulur. Guyu tak antemi pisan kok. Lah nek model ngene iki engko ra yo iso geger sak dulur to. Lah itu tidak diinginkan oleh para kiai. Disederhanakan, unine aja ngono, tapi enggak sampai keluar dari koridor Islam. Akhirnya disepakati dengan kalimat sederhana. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang maha esa. Lha kuwi lek digathokke karo Al-Qur'an. Yono kabeh orang ngawur para ulama biyen. Ketuhanan yang maha esa. Kuwi rak yo kul huwallahu ahad. Ngene karo Anwar Zaid sering digawe kul huwaile. Ketuhanan yang maha esa. La ilaha illallah. Ketuhanan yang maha esa kuwi tauhid. Nggo sila sing kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Niku ayat Qur'ane nggih wonten. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Innallaha setuhune Gusti Allah iku ya'muru merintah sapa Gusti Allah bil adli kelawan adil wal ihsani lan ihsan agawe bagus beradab. Anggitmu sembarangan. Tiga, persatuan Indonesia. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada ikatan Allah, tali kuat agama Allah, jangan berpecah belah. Jangan mau dibentur-benturkan gara-gara perbedaan. Mbah beda suku, mbah beda agama, mbah beda tradisi, mbah beda keyakinan, mbah beda daerah. Ojo nganti terpecah belah. Wala tafarraqu, mbah beda pilihan, pilihan mbah apa? Yo sah-sah mawon to beda wong dikon padha kabeh ra mungkin. Ra mungkin anggite wong sak desa Notorejo ki nang terus spokji kewabeh nek wayah pilihan milih Pak Kepala Desa iki. Ya ora kok. Iki sing nggih pian wonge ra milih bareng ya teko, aku ngerti wonge, pokoke wonge kudungan. Iki palu rambian ra milih sampean. Tapi najan ora milih sampean iki ya warga sampean, ora oleh dibedak-bedakke. Lek duwe gawe sampean ya kudu becek. Ya dipadake najan sampean ngerti iki biyen ora milih aku, wayah duwe gawe sampean ya moro, gek nek becek ya padake. Sing milih sampean 100, sing ora milih ya 100. Aja kok sing milih dibeceki 100, lha sing ora milih mung 20.000. Mesti konangan. Soale nek bar duwe gawe iki mesti cerita ambek tangga-tanggane, lurah nanggonmu menyang pira. Soale wargane sampean iki sing wedoki lambene wis akeh sing lecek. Lumrah beda pendapat, beda pilihan, tapi ayo ciptakan suasana demokrasi yang gembira. Ngono nek jarene Gus Tamim ngono, suasana demokrasi yang gembira, indah, Ora usah nganggo gontok-gontokan. Lho iki lho Pandan Ramil. Iki aku malah bantu sampean supaya masyarakat guyub rukun, keutuhan NKRI tetap, kedaulatan negara tetap. Iki aku bantu sampean. Ora nek kampanye kuatir men. Ya justru malah kula ngajak masyarakat sedulur-sedulur iki ayo do rukun, ngono lho. Aku bantu programnya pemerintah kok. Ngono Pak Camat. Wis ora wayahe Bu, gontok-gontokan. Wong mbok rewangi gontok-gontokan ora karo-karowan lho. Misale wae gara-gara beda pilihan calon bupati terus kowe gontok-gontokan ora rukun karo tanggamu, ora rukun karo dulurmu. Wong sampeyan nyang rumah sakit gering sing nunggoni ora bupatimu. Iki napa mboten? Lah iya. Lho tapi ngene iki terus aja nyurutke. Ya wis aku ora usah milih, ya dosa sampeyan. Memilih pemimpin nasbur riayah, nasbul imamah bagian dari kewajiban. Mulane pesenku aja nganti golput, terutama bapak-bapak yang biasanya ndablek-ndablek. Nek ibu-ibu insyaallah akeh budale, bapak-bapak lho biasanya sing mokong ora gelem menyang, abot leh nyambut gawe. Ngono ku terus njeplak ngomong kok, aku ya gelem menyang nek ana gantine nyambut gawe sedina. Kuwi utek ora bener. Ngono iki padha karo mulangi pemimpin korupsi to. Gerem menyang gelem nyoblos nek dikai duit. Akhirnya bareng dadi apa ya gayo. Piye carane bali? Nggih mboten? Mulane nyalon iki ora sithik modale. Perkarane ngono kuwi kelakuane wong Notorejo. Lah wong ngajine Notorejo mosok mbok nyeritake Jepang. Soale wong Notorejo ki modele ngono kuwi arep nyalon apa-apa ki ya modele akeh. Mulane lurahmu wis rong periode modele ya rong bali. Ora isin keplok dhek ya nampa duwike ngono. Amoh ya bene. Wes sing nomor 4 apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Islam sangat mengedepankan musyawarah. Wasyawirhum fil amr wa amruhum syura bainahum. Urusan apa wae aja ninggal musyawarah. Janji musyawarah mesti beres. Urusan pribadi, urusan rumah tangga, urusan pemerintahan, urusan apa wae. Sing nomor 5, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Niki wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sesuai karo misine agama Islam. Allahumma sholli ala Muhammad. Lha Pancasila wis islami banget kaya ngono. Udah islami, mau diislamkan lagi gimana? Mulane lek ana wong kok ora gelem nrimo Pancasila sebagai dasar negara, enggak mau mengakui Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia, ya aja uripno Indonesia, jangan menginjakkan kaki di bumi Indonesia, jangan minum air Indonesia, aja mangan hasil bumi Indonesia, jangan menghirup udara di ranah Indonesia. Bahasa Inggrisnya minggato. Iki asline tugase Dan Ramil lho iki asline. Mulane iki kudu ngekeki ganti engko. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, mulane para kiai niku leh menghargai. Islam iku sisteme tasamuh, menghargai. Ora kok nek ra padha kafir, ora padha syirik, ora padha tauhid. Pateni kabeh kuwi jihad. Ora jihad kuwi wong jahat, wong koplak. Kaya sing radikal, kaya sing terus ngebom bunuh diri bareng ngono kae, memporak-porandakan nilai kemanusiaan, meluluh lantakkan nilai-nilai ukhuwah, kerukunan dan persaudaraan bangsa Indonesia yang sudah terjalin dengan baik gara-gara salah dalam memahami agama, salah dalam memahami jihad. Woi. Mulane tak geguyon ambek Gus Tamim nang ndi-ndi. Jare nenek gelem bom bunuh diri ngono kae wis karuan bunuh dirine dhewe iki wis dosa gedhe. Apa maneh bunuh diri mengakibatkan nyawa orang lain melayang, mengakibatkan terbunuhnya orang-orang lain yang tak berdosa dan tak tahu apa-apa. Malah dosa tumpuk-tumpuk ya blok. Lha kok ngono jere dilebokno swarga iki, swarga RT pira? Terus swargane mbahe sih endi? Aku ya kudu ngguyu kok nek diceritani. Wong lanang sing gelem bom bunuh diri ngono kae, sokno swarga disambut bidadari. Bidadari kocelok sing nyambut. Nek tiangen-angen wong lagi bunuh diri ae lho. Ya awake kan wis hancur lulu. Rakaro-karuan merotoli kabeh to. Nggih mboten? Awake iki dipasangi bom. Mesmara ning gone keramaian, bome diunekno. Dor. Ya dor ngono mosok munine bom kok cerut. Ya bome bojomu kuwi. Kan hancur luluh to awake. Merotoli kabeh under delay. Lah cara mlebu swarga disambut widodari atusan dirangkul-rangkul. Ya percuma arep nyapa wong kono ane merotoli. Kono ane. Ya Allah. Mulane tasamuh menghargai sama Islam itu prinsip keadilan. Adil bukan hanya sesama umat Islam. Bapak-bapak lek panjenengan salat Jumatan siang wau khotib biasane rak maca ayat iki to. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yadhkurkum. Sak teruse kae lho. Hoi. Hoi. Ya Allah, ya Allah. Engko ana wa idza hakamtum bainan nas fahkumu bil 'adl. Ketika memberikan hukum di antara manusia, maka berikan hukum dengan adil. Wa idza hakamtum bainan nas, di antara sekalian manusia, boten bainal muslimin. Orang di antara orang-orang Islam, tapi bainan nas artinya apa? Kepada umat Islam kita harus adil. Kepada saudara kita yang beragama Kristen kita harus adil. Kepada umat kita yang beragama Katolik kita juga harus adil. Kepada saudara kita yang beragama Hindu, Buddha, Konghucu kita juga harus adil. Halo. Halo. Wah iki lha nek diterapke ya aman. Aman. Sehingga dakwah Islamiyah di Indonesia bisa sukses niku soale carane sing didamel kalih para pejuang agama niku lho. Api ngetutke, tidak memaksakan kehendak dan tidak pakai kekerasan. Nganggo filosofine cah angon. Allahumma sholli ala Muhammad. Para wali pejuang agama ning Indonesia ning tanah Jawa iki sifate angon. Bu. Bu. Orang angon itu pasti mengetutkan. Mengetutkan. Orang angon itu mboten mengintil, mengetutkan. Mengetutkan yang dingon. Allahumma sholli ala Muhammad. Wong angon iki mesti ngetutke sing dingon. Contoh angon wedhus. Angon wedhus mesti nggo ngurine weduse. Nek nggo ngarepe jenenge blantik. Nek ora bakul. Namine wong angon iki mesti nggo ngurine. Ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo. Lah engko nek weduse ana sing blehar nyimpang dalane lagek ngono. Selama mlakune wedhus iki nurut aturan bener ya ditutke. Engko nek ora bener ngono kuwi jenenge angon. Ha nek blantik utawa bakul, nggo ngarepe wedhus, wedhuse diseret, gelem ra gelem ya kudu manut. Mula pemimpin ini aja melantik. Jadi pemimpin kok melantik, rakyat gelem ra gelem kudu manut. Gelem ra gelem kudu manut. Pemimpin otoriter apa maknane di prinsip tidak menerima kritik dan saran dari siapapun dari manapun. Pemimpin koplak ngono. Kudu angon, para wali biyen ngoten. Mulane adatnya masyarakat tidak diberantas secara total sepanjang itu tidak melanggar syariat, sepanjang itu tidak bertentangan dengan akidah, dijarkan. Dijarkan itu ya dijarkan. Kalau sudah bertentangan dengan akidah, melanggar syariat, diislamisasi, dikemas dengan nuansa-nuansa Islam. Allahumma shalli ala Muhammad. Lah nek wis betul-betul diislamisasi ora kenek, baru dirubah. Itu pun merubahnya bertahap, perlahan-lahan. Soale wateke menungso iki nek langsung dilarang diyel, ngamuk. Nggih mboten? Wong Notorejo iki wateke ya ngono. Umpama langsung dilarang ngamuk mesti ora trimo, kudu alon-alon. Misale lho, ana peraturan ngene. Seluruh masyarakat Notorejo dilarang menjalankan sholat Jumat, yakin ngamuk, metu kape nggo pentungan nggo celorit, padahal sing geruduk nggo pentungan nggo celorit ya ora tau Jumatan wonge. Kula mikir kok lali piye. Lha sampe Kanjeng Sunan Kalijaga, Kanjeng Sunan Bonang, Kanjeng Sunan Giri leh kepengin ngetutke masyarakat, ngepek atine masyarakat badhe dikenalke tauhid, dikenalke Islam. Masyarakat kok senengane wayangan, melok wayangan, belajar ndalang, pinter ndalang Sunan Kalijaga, Sunan Giri niku. Sampai kaya ngono. Umpama masyarakat Notorejo iki senengane kopi ya, umpama ya. Umpama. Lha kadang-kadang para wali ki melok terjun di dunia perkopian untuk menundukkan atine iku mau kopi tapi nganggo karomah. Akhirnya wong Notorejo sing pinter-pinter, ahli-ahli, canggih-canggih lek kopi biasane menangan dikalahke kabeh, ditaklukke kabeh. Kepengin roh rahasiane to, rahasiane apa? Dikalimahke, disyahadatke, terus diulangi wudu. Suwe-suwe ra waras to nek wis kena zikir. Wong sing do seneng kopi ini mergo ora tau zikir. Tahu ana mbanting kertu nang astagfirullahaladzim. Sing akeh ya mujar kayaknya bangga kayaknya. Nyah iki badhe kan ngono kuwi. Le. Iki umpama. Ya umpama Notorejo iki di samping seneng kopi terus seneng ngadu jago umpama. Umpama kadang-kadang para wali kuwi nderek ten mriku menang carane ngono. Wong biyen sekti-sekti, wong biyen wong Jawa biyen ya sekti-sekti to dibacok ya ting. Sekti Mandraguna ora tedhas tapak paluning pandelan deping gurendo, otot kawat balung wesi kulit tembaga rambuté linggis keringete oli uyuhe bensin, nah isinge cagak listrik. Entute mercon suduk mantuk-mantuk tombak laka-laka dibedil mingsil. Ketara nek tukang adu pitik kuwi tuki bantal ngorok. Carane piye leh naklukke? Ya diwungguli kesaktiane. Para wali gadah karomah kangge menundukkan kesaktiane wong Jawa sing sekti-sekti. Akhire nembe diislamke. Carane tapi tetep alus. Kanjeng Sunan Kudus Sayyid Ja'far Shadiq berjuang agama Islam ten gene daerah Kudus nalika semanten kathah sing agamane tesih Hindu yang sangat menghormati sapi. binatang sapi bagi mereka itu betul-betul terhormat, termasuk al-mukarram, dihormati. Ya no India sampai saiki kabare nggih ngoten no. Kok kabare? Aku yo urung tau rono. Wah nek karo sapi betul-betul menghormati. Dadi numpak mobil kok ana sapi turu no tengah dalan. Kuwi mandek kok ora wani terus, moh ganggu al-mukarram sing nembe turu. Ape terus sing ngenteni tangine al-mukarram. Lah kae nek pas Idul Adha dina-dina tasyrik sasi besar nih kalau Bu. Lah wong Islam kan do korban. Nah ibadah korban iki sing sugih sing mampu ya do nyembelih sapi. Ya umat Hindu udus waktu iku ya tersinggung. Piye karepe wong Islam? Dewaku disembeli, dinteki. Akhirnya Sunan Kudus ambil kebijakan umat Islam, masyarakat Kudus nek korban ganti ora oleh nyembelih sapi, ganti nyembelih kebo. Menghargai saudara kita yang beragama lain. Lu sampai koyo ngono. Woi. Woi. Nah, saiki modele do seneng memaksakan kehendak. Mulane monggo. Jamaah ora bondo ora usah rewel. Momentum Ramadan iki wis to meneng wae. Lek kaur-kaur lho ditarik urunan piro? Mbok meneng, Pak Camat sing dadi camat e meneng kok. Soale ya ora bondo. Ramadan ini kan bulan daurah. Bulan tarbiyah sekaligus bulan riyadhah. Bu. Ingeti aku yo. Maksudnya yang ngingeti aku karo ngrungokke omonganku. Engko ngingeti aku duwe pikiran aneh-aneh. Ndane yo aku dadi bojone kuwi yo ora oleh ngono kuwi. Lho sing tepuk tangane pengen kuwi. Maksudnya ngingeti aku ngrungokke omonganku. Bulan Ramadan ini adalah bulan daurah. Bulan tarbiyah. Sekaligus bulan riyadhah. Jadi Ramadan ini bulan training center nek bahasa kerene ngono. Tapi nek wong Notorejo ya ora ngerti apa training center. Ngertine ya training sing nggo senam kuwi. Bulan training, bulan pendidikan sekaligus bulan pelatihan. Halo. Halo. Kula panjenengan cara pewayangane ngono di godhok nunggone kawah Candra Dimuka. Kaya nika Pak laire Gatotkaca nika. Tetuka Gatotkaca kok wisanggeni. Wisanggeni anake Arjuna. Iki anake Bima, anake Werkudara sing bojo Arimbi kuwi lho. Bojone raseksa, enggak apa laku ampe sampean. Kuwi kan duwe anak jenenge Bambang Tetuka. Gatotkaca kuwi lho. Tetuka iki bakulan sing tuku ra teko-teko. Nah, nek Gatotkaca ngomong ra dirungono wong ra ono hasile, Gatotkaca gagal total kokean cocot. Gatotkaca iki laire kan buta. Gegirisi medeni buta sebute ora tata kok roh jere simbule sifat elek mula supaya dadi satrio buta iki ora kok dijarke wae kudu digodhok nanggone kawah Candra Dimuka karo Bathara Narada dicenol cemplungke kawah Candra Dimuka godhok nyang kono ya panas cemplungke kawah ya lara berkutuk berkutuk berkutuk ngono bareng lulus tirakat nanggone kawah Candra Dimuka kuwi mentas ilang sifate buta, ilang wujude raseksa, malih wujud dadi satrio bagus gung binatoro sekti mandraguna jejuluk Raden Gatot Kaca. Lha iki kan gambarane wong Natarejo saurunge wulan Ramadan kae buta. Wis ora tata. Ngapunten-ngapunten, ibadahe ya ora tata, salate ya ora tata. Kapan wong Natarejo salat iso khusyuk? Lah iya padha mbek aku. Wong salat yo mung gugurke kewajiban, mung buru cepete. Allahu Akbar. Entul-entul jadi-jadi duli-gulik ndut-ndut. Entul-entul jadi-jadi duli-gulik ndut-ndut. Entul-entul jadi-jadi duli-gulik ndut-ndut. Gobek-gobek ngono ae. Wong traweh 20 menit ya 20 rakaat ya 10 menit bablas kok. Lho, salate ora tata. Padahal yo ngerti to. Nek ijen untuk siji, nek jamaah untuk 17. Ngertos to? Ngertos to? Jajal nek subuh iki nang masjidmu iki sing jamaah wong pirang ewu. Wong telu. Dadi masjid kapan subuh iki akeh cagake timbang wonge. Cagake 48 wonge mok telu. Wong telu ae sing siji watuk, sijine mengi, sijine mencret. Iki kan jenenge salate kula sampean ora tata to. Tahajud ya ora tau, bengi yang nglilir tangi, tapi yang cuma nek ora nguyuh ya nguyuhi. Salat rawatib qobliyah ba'diyah ya ora, duha ya ora, ming fardhu tok kuwi wae ora tata. Poso ya ora tata, posone ming Ramadan tok. Ngene kadang sik dinyang ambek wong Natarejo. Senin Kamis ya ora. Zakat ya ora tata. Mesthine wis wis muzaki wis duwe kewajiban zakat. Muni ora gelem ngetokke kok eman kok panen ngono ku ya diitung, dilongi pupuk entek pira. Tenagane entek pira. Padahal kuwi ora usah diitung, pupuk tenaga ora usah diitung. Ya panenmu hasilnya pira nanti persentase. Ora ana aturan kok dilongi biaya pupuk, dilongi biaya bekerja. Kuwi mazhabe Imam sapa? Imam Samudra. Maca Quran ya ora tata. Nyatane sing darusan nang masjid nang langgar ya kuwi-kuwi ae bendina. Sedekah ya ora tata. Wong go tuku udut, go tuku rokok bendina rong bungkus 50.000 sak ngopine. Padahal bendina kuwi nek seminggu 7 dina 350.000. Lah saiki seminggu sekali Jumatan sing mbok cemplungke kota amal masjid piro? Jawabe banter ya ora isin 2000 ngono. Padahal lurah kuwi sing jawab. Ora tata to? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Wis gampangane napa-napa wis ora tata lah. Zikir ya ora tata. Rampung sholat ngono kae zikir ya me astagfirullahaladzim ping telu ambek angop astagfirullah padahal dosane sak mbrek sak arat-arat nggih napa mboten. Nah mulane karo Gusti Allah dilebokke kawah candra di muka jenenge wulan Ramadan digodhok ya lara ya panas mun digodhok wulan Ramadan iki ya ngelih, ya luwe, ya lemes, ya loyo. Lha nek sampean ikhlas menjalani proses iki, godhok no kawah candra di muka Ramadan iki, lolos, lulus, metu, ilang sifate buta, ilang sifate raseksa, wong Natarejo do dadi satriya. Mulane ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Di ngapura sedaya dosa-dosane. Ki Ramadan ki ya entuk 10 hari pertama rahmat, 10 hari pertengahan maghfirah, 10 hari terakhir bebas neraka. Itkun minan nar, pembebasan dari api neraka. gesek entuk Lailatul Qadar lho, malam 1000 bulan. Halo. Sewengi nilai ini padha karo 70.000 wengi kok. Sewengi nilai ini padha karo 83 tahun punjul petang wulan. Ya wis padha meneng e. Lah nek wulan Ramadan mbok padake karo wulan-wulan liyane, iki jenenge Ramadane gagal. Wulan Ramadan kudu beda. Iki memasuki kawah candra dimuka kok. Lah umume wong Natarejo nek Ramadan iki posone kan mau pindah jam mangan ngono ae to. Jam mangan. Pindah jam. Biasane sarapan isuk jam 6:30 maju dikis 3:45. Mangan sore biasanya jam 4 mundur jam 5:30. Yo mau pindah jam tok, porsine malah luwe akeh. Wong balas dendam. Biasanya ratau kolak yo kolak, biasanya ratau es buah yo es buah, es degan. Menune tambah muat macam-macam. Buktine ibu-ibu kathah pundi blonjo di luar Ramadan kali blonjo ten Ramadan kathah pundi. Lah Allahumma sholli ala Muhammad. Umpomo rumah saku jam kuwi ora leh nukokno wong Natarejo. Umpomo gabah ke Ramadan ki diproses dilebokke seleb. Saurunge Ramadan ki gabah. Ya kok gabah apik. Wong akeh sing gabuk. Campur kawul. Iya kawul-kawul tok entek ae. Padha mbek sing ngomong iya. Padha kawule. Gabah iki regane yo sik rondok murah, nek gabah apa meneh kebanjiran pisan ngono kae. Awulan Ramadan kuwi diproses dilebokke seleb. Ya lara gabah diselepi gredeg. Ya lara. Wulan Ramadan niku kula sampean iki ngono kuwi, diselep. Nah, harapane napa? Medal saking selep. Wis ora rupa gabah meneh. Dadi apa? Beras, kulite misah, dadi dedeg ngono kae. Halo. Halo. Yo, nek wis dadi beras, regane mundak larang. Bentuke mundak api, warnane yo malah api, resik putih. Gini apa nggih? Ha wis diresiki dosane kok. Dadi wulan Ramadan iki kanggo nglarangke regane kula panjenengan, kanggo ngundhake derajate kula panjenengan. Allahumma sholli ala Muhammad. Mangkane aja dadi gabah sing ndablek, gabah sing mokong. Ndableke pripun? Mokonge pripun? Ora gelem diselep. Wis dikelumpukke lho, wis diwadahi. Bareng dilebokke nang blok nang gone blowere, dilebokke nang gone selepe. Ya wis nang jero. Meletik metu. Wonten mboten gabah sing ngoten niku? Kula sampean ki wis dikeki kesempatan karo Gusti Allah mlebu nyang wulan Ramadan, mlebu seleb. Lah kok ora gelem diproses, meletik metu. Iki gabah ndablek iki. Nasibe piye? Tepangan pitik. Sing ngladung gek mengke le pitike. Ora dipangan pitik ya bawakno peluruan. Sampeyan wis dikaei kesempatan mlebu Ramadan, tapi ora gelem berproses, ora gelem diseleb, meletik metu, ya pangan grandong. Ka ngono buwakno peluruan, apa peluruane? Neraka. Nauzubillah min. Lane para jamaah rahimakumullah. Embo. Aku tak erewangi lungguh ngadeg terus ya kenek kewan-kewane demlebu nang jero kene. ngadeg ya kesel. Mulane ayat yang menjadi landasan hukum kewajiban puasa Ramadan kan sering diwaca. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Lah kuwi bakul es wis sing nyungki kuwi heeh. Bakul es ya. Es. Es tekan. Nggih. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada tiga yang harus kita garis bawahi dalam ayat ini. Pertama, inputnya. Yang kedua, prosesnya. Dan yang ketiga, outputnya. Eh, tak terang nih sih, ora usah bingung, ora usah teka-teka. Input apa? Update output apa? Aku ora ngerti put-putan. Ya ben rontok keren yang nganggo bahasa sing rontok gaya ngono lho Bu. Najan iki nang desa. Lah ya padha desane ampek nggon-nggonku malah luwih nemen Bu desane. Ngen kula malah nggo duwe soe rampol desane. Omahku iki ngisore barongan. Ngaestu pondok kula niku asale barongan, jublang barongan, babati saiki dadi pondok. Barongan sampai saiki barongane gesek kuwata. Desane ram nusak duwe sopol. Lane wong-wong nek tepak silaturahim rono, ya Allah, nang desa nyelempit kok ning makhluk kaya ngene iki. Tiga hal yang harus kita garis bawahi. Pertama, inputnya. Input ini bahan modal yang akan diproses. Halo. Halo. Bahane wis gampangane bahane. Cara sampean arep gawe roti ngono ya bahan-bahane apa sing arep dijeladreni kuwi lho Bu. Yang kedua, prosesnya. Cara arep gawe roti ya proses pembuatane, carane gawe piye. Yang ketiga, outputnya. Output kuwi hasil. Hasile piye. Berarti tiga hal ini yang harus kita garis bawahi. Pertama, bahane. Bapak Ibu para jamaah, yang dijadikan bahan oleh Allah untuk berproses di bulan Ramadan iku ora sembarangan, tapi wis dipilih, diseleksi, wis pilihan, ora sembarangan. Mula dawuhe mboten ya ayyuhan nas, wahai para manusia, mboten. Bahan yang diproses ten Ramadan ini mboten sedaya menungso. Allah nek dawuh mboten ya ayuhan nas, ora kabeh menungso. Bahkan mboten ya ayuhal muslimun wal muslimat, mboten. Bukan hanya sekedar orang Islam, tapi dawuh Allah ya ayuhal ladzina amanu, orang-orang yang beriman. Halo. Diteruske mboten? Modele nek dicak ngaji sing serius terus ngono kuwi ditinggal mangan aku lek kae. Mentolo kae. Nah, aku lek petentengan sampai otot gulu sak jempolan sikil lek ngono ne. Kek mang rumang sak lek mbuka kaya entek rong piring. Kolak ya wis rong mangkok, semangka ya 5. Ngono no pengajian wis ana. Ayu panganane akeh. Sing digawe bahan Allah, yang direkrut oleh Allah untuk menjalani proses Ramadan, ora kabeh menungso. Ora syukur wong Islam, tapi wong sing iman. Insya Allah dulur-dulurku Notorjo dan sekitarnya sing rawuh ten majelis niki, termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menjalani proses. Umpama nek sampean ora terpilih, ora ngarah teko kene. Umpama ora terpilih, ora ngarah teko kene, paling saiki mbuh nendi ana warung, warung rondo. Mbuh nanggone karaoke sing ibu-ibu paling ndogros nang ngarepe TV. Nah gelem teko rene iki berarti tandane kula panjenengan iki insyaallah termasuk bagian dari orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi bahan yang berproses, diproses di bulan Ramadan ini. Lah iman kuwi tingkat-tingkatan. Halo. Sing diproses niku sing duwe iman. Lah iman kuwi tingkat-tingkatan. Tingkatane piye wae? Oke. Nek cara strata pendidikan ya ana iman sing terdaftar, ana iman sing diakui, ana iman sing levele disamakan. Nek di dunia pendidikan lak wonten istilah ngoten nggih. Wis ora ngerti ya wis ndang nyaut nggih lho ben cepet ape ngaleh aku iki. Ape pindah nggih pindahe adoh munggah gunung kono lho. Ya umpama strata pendidikan ngono ora ana terdaftar, diakui, disamakan. Nek ngoten nggih. Lah wis ora mudeng ya wis pokoke nggih. Minimal aku kan seneng. Lah iman yo ngono, ana iman niku sing terdaftar, iman kelas ndek-ndekan, terdaftar sebagai orang beriman. Soalnya wis gelem ngeyakini Gusti Allah pangeran, wis gelem ngeyakini rukun-rukun iman. Niku kelas iman sing terdaftar ngene. Cara sekolahan yo bar akreditasi tapi nilainya elek, wis didaftar ngono ae. Paling sing akeh wong Notorjo yang ngene iki. Oh ngenyek neh. Ono iman iki kelase diakui. Iki kelas pertengahan. Lah iman sing diakui iki iman sing piye? Ayat Qur'ane nika lek sampeyan waos innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuniyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. Mereka orang-orang yang beriman dengan benar. Ini baru iman kelas diakui. Syaratnya idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kathah zikire, zikir engkang saged menjadikan hati bergetar, kemudian menyadari keberadaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Berarti tandane wong sing imane diakui sregep zikire. Leh zikir ora mung sekedar lambene ngewes. Sumiyati sumiyati sumiyati sumiyati sulastri sulastri sulastri sulastri sulastri ora. Tapi zikirnya mampu menggetarkan hatinya sehingga hatinya jadi sensitif. Mergo digerojok terus karo zikir. Sergep zikir. Terus ciri kedua, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Sergep maca Quran. Akhire imane tambah kuat. Langkung-langkung di bulan Ramadan ngeten iki, rencanane jenengan bulan Ramadan iki khatam Quran ping pinten? Pun saniki Ramadan wis oleh 9 dina, jenengan pun khatam ping pinten? La haula wala quwata illa billah. Berarti imane ya urung diakui no. Wong syarate iman diakui niku ngatahaken leh maca Quran. Ha iki Ramadan diarani Syahrul Qurane wegah maca Qurane apa maneh liyane Ramadan. Tapi sedaya lak nggadah Al-Qur'an to ngeten griyane. Pinten? Kathah nggih. Sing kulino diwaca pinten? Blas. Jadi mau disimpen di lemari. Kadang orang disimpen di lemari kok centelke ndure pel nganti mbau kabeh. Ya Allah. Ayo to Bu. Timbangane nggo ngrasani. Timbangane nggo fitnah. Nggo undat-undat. Nggo urus-urus perkara sing orang genah, pikirane orang genah, atine orang genah. Ayo gue mau cek Quran, Nek ora karo nyekel ya apa sing sama napali lah. Apalmu kulhu ya kulhu ae digentor. Ya ora apa-apa to kulhu karo muawidzaten kula atu billahi fil falaq kula atu birabbin nas. Mosok juz amma kok ora apal. Nek yang mriki lampun kathah sing apal 30 juz to nggih. 30 juz napa juz 30? شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Fungsinya apa? Hudal linnasi, sebagai petunjuk bagi manusia. Wabayyinatin minal huda wal furqan, penjelasan rinci tentang petunjuk itu. Wal furqan, dan pembeda, pembeda yang baik dari yang buruk, pembeda yang benar dari yang salah. Tiga fungsi utama Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk, sebagai penjelas, dan sebagai pembeda. Al-Quran adalah landasan ideologi, Al-Quran adalah landasan konstitusional, Al-Quran adalah landasan operasional. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah wangi petunjuk kula sampean, pedoman uripe kula sampean, nek diwaca ae ora, dipahami ora, apa maneh diamalke, hidup jadi enggak punya pegangan. Nah yang nomor tiga, wa ala rabbihim yatawakkalun. Pasrah sumarah, tawakal, berserah diri secara total. Dateng Gusti Allah. Dateng Gusti nopo mawon, ayo bergantung namung dateng Gusti. Ikhtiar wajib, donga wajib, tapi hasil akhire manut Gusti. Njagake Gusti, berharap namung dateng Gusti Allah. Soale ngeten Bu, berharap kepada manusia itu siap-siap kecewa. Berharap kepada manusia itu lebih banyak kecewanya daripada embuh rati gateke. Wong berharap kok kepada manusia siap-siap kecewa. Berharap kok kepada manusia oke lupute. Berharap kepada manusia ibarat air susu dibalas dengan air, dikeyati malah nrogoh, ditulung malah kau yang mulai, kau yang berjanji, kau yang dadine piye. Ya nasib, ya nasib, mengapa begini? Soalnya apa? Berharap kepada manusia, kecewa. Berharap kepada atasan, kecewa. Atasan dihormati, kadang-kadang yang mendolimi, mengeksploitasi. Bawahan disayangi, kadang-kadang yang larak ke hati, wani demonstrasi. Woi duwe tangga dibeceki ping 5 balike mek ping 1. Lek utang duit tembunge apik-apik tarik-tarik bareng wayahe nyaur ditinggal ndelik. Diparani ya mek plirak-plirik malang kerik malah ngetokke kirik. Berharap kepada suami siap-siap kecewa, sakit hati. Bapak berharap kepada istri, jelei. Berharap kepada anak, siap-siap kecewa. Ada orang ibu nang anak yang ini, aku sonek tua yang melu anakku sing iki anakku sing paling tak sayang, gandolane ati. Anak dadekke gandolane ati, akhirnya malah ngelarake syukur. Ra usah berharap nenggone anak, wong tua nang anak iki hanya memberi tak harap. Kembali bagai sang surya menyinari kasih. Hei makane dadi lurah ya aja berharap dilem karo wargane. Ora ana lurah kok dilem wargane, nek dirasani akeh. Jenengan nggih nate ngrasani Pak Lurah. Dadi lurah pengen dilem wargane, ora mungkin. Nek dirasani mesti kecewa dadi lurah ten mau pengen dilem karo warga. Berharap nanggone lem-lemane warga. Bapak, sampean sebagai suami kok berharap dilem karo istri, kecewa sampean. Mulane sampean lek bar lunga mulih kok nggowo oleh-oleh apa wae. Kowe nanti selehke aja kate arep-arep dilem karo bojomu. Saya saja sering dikecewakan oleh istri. Mengecewakan lebih sering lagi. Kadang-kadang pengen dilem ya malah oleh satem. Tujuanku ngerayu malah dicelatu. Wes to, sampean mulih teko ndi ngene oleh duren, oleh semangka, oleh apa. Kowe nanti brokno ana ae, wis aja kate arep-arep dilem. Ora dicelatuhe pira-pira kok. Ngono nate ngono kuwi ya. Karepku ya ben dilem karepku, berharap dilem. Mulih ngaji ngene iki ana duren tak tukokke. Enggak make, mek loro, siji gede, siji rodok cilik. Bareng teko omah tak salehke ngene. Diurus. Iki berkat toko. Pira? Ora usah tekok rego nang ayo dipecah dipangan. Pengen ngerti. Sing gede iki montong 300. Nek sing cilik iki biasa 80.000. Dhuwit 380 itu kono panganan kaya ngene. Ora trimo ngono tok, bener wong lanang ra iso ngenyang. Anes kena ngono kuwi wis rawani apa-apa. Mbantah, ya sida Brontayuda. Wong lanang nek katik bojo model ngono kuwi wis ora usah mbantah, ra usah ngomong. Meneng enteni sak enteke batune. Ngene batune entek wene jawab sadaqallahul azim. Percuma sampeyan bantah cak debat, kalah wong lanang. Kalah. Aku iso crito wis pengalaman soalnya. Aku wis tukang ngomong, Pak Wesan, Pak. Wis tukang ngomong, rumangsaku ya pinter ngomong, tapi mbek bojoku kalah. Lho kok iso ora entuk uwe sih karepmu piye? Ayo Pak Lurah siapi helikopter ben cepet tekan kono. Wis ora nyangoni. Sing nomor 4 iki lagi iman kelas pertengahan lho iki. Iman yang diakui. Alladzina yuqimunash shalah, menegakkan salat, bukan hanya yang fardu, yang sunah diperbanyak dan diperbaiki kualitasnya. Mulane nulan Ramadan iki diperintahkan tarawih 20 rakaat, tambah witir 3 rakaat. Kadang-kadang aneh bengine tarawih tapi esok ora salat subuh. Ini nggoda kucing kelangan ngono kuwi. Ya penting subuh itu karo tarawih. Bapak, nek sampeyan wing tarawih gedhu tapi ora salat subuh, kuwi padha karo nganggo sabuk ra katokan. Nganggo sabuk ra katokan. Lha wong aneh kok wong nata rejo iki. Salat tarawih niku hukume wajib apa sunah? Wajib apa sunah? Jamaah kok rame ning ngono. Lah salat subuh wajib apa sunah? Sing jamaah wong pira? Ya do kualik to uteke kuwi. Kapok tak utek-utekno kae. Ngapunten. Wes waktune ra nyukupi. Lho iki sak jam iki perjalananku sik anrono kuwi. Gelem gendong kowe. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Terus dari sebagian rizki yang diberikan Allah diinfakne. Dadi kathah infake. Gampangane wong takwa yang iman yang diakui niku wonge lomo kathah leh infak langkung-langkung wulan Ramadan ngeten iki manfaatke burung karuan tahun ngarep sampean ketemu Ramadan maneh nek aku insyaallah sak suwe mumpung aji mumpung kudu dimanfaatke mumpung wulan Ramadan biasanya nek di luar Ramadan ngono kae lehmu infak ame Allah terima 2000 5000 Ramadan tambahi wong ngemis 100000 nang sama Nora kok ene wong ngamen gawa gitar lagek jreng prei sing guyu pengalaman ambok ditutukne leh jreng sik lagek jreng prei ya ayo infake dikatai Pak Jumatan sakulan Ramadan mek ping 4 mek 2000an gak ya mek 8000 lurah ngleboni kotak amal masjid 2000 paling boten ya 100 Pak Inggi 100 duwe 5 akeh nek sak Jumat 500 berarti nek patang Jumat ya 2 juta masjidnya cepet dadi ora usah njaluk bantuan ke provinsi ke kabupaten proposal ya apa bangun masjid to njaga no proposal ya masjidmu masjid merek al proposalu jene. Lah terus jamaah iki amale kapan? Ku kesenengan ganjarane dipek wong liya. Nek cara aku ya isin kok. Eman bangun masjid tuh dijalukke bantuan niku. Berarti ganjarane dipek wong liya. Eman. Aku bangun pondok ya hasilnya abab ngene iki. Cuma kadang-kadang ya sik njaluk tambahan. Aku njaluk tambahan iki kan ngekeki kesempatan nggone sedulur-sedulur ben ngamal. Ngono. Lho soalnya hakikate ora aku dhewe sing bangun. Aku mek diliwati tok, sing bangun yo jamaah. Nah, aku dhuwit kondi. Wong aku dhuwit yo olehku nek ngene-ngene iki. Nah, terus tak gawe ngeramut santri, nggo bangun pondok. Kuwi hakikate sing bangun nggih jamaah. Kula mek diliwati tok, tapi sak gagake kan sik diliwati, wek. Nah, aku diliwati, nah, tak himpun, tak rangkum, terus tak arahke sing bener. Dadi setidaknya kula niku pengen panitia jamaah sing nate ngundang kula secara tidak sadar oleh kiriman ganjaran, secara tidak sadar duwe amal jariah. Ora kudu kondo-kondo aku. Nyapa kondo-kondo? Sampeyan no akhirat ben dikeruk dhewe hasile. Nah ini kadang-kadang kayak kok sambat kelarangan sing larang larang larang, pengen murah ya modenmu dhewe kuwi kon ceramah. Rupa yang gawa rego lokal mbek internasional ya beda lho ngono kuwi sampean nek ra percaya monggo silaturahim ten griya kula insyaallah nek sing kangge kula pribadi kangge keluarga wis ana jatahe dhewe dadi kula niku kepingine ngoten panitia-panitia sing ngundang niku secara tidak langsung bahkan mboten krasa menanamkan amal jariah ngono lah nek saiki iki ora orang kaya apa-apa rasa guyu rah lah ulan Ramadan iki ayo dimanfaatke sing sae. Ngeten Bu, sakjane kula tasih kangen kalih panjenengan, tasih kurang tuwuk, tasih kurang kathah, tapi karena keterbatasan waktu, ora usah rewel wong ora bondo. Iki wis tak luwehi sampe jam 10 kok niki perjalanan kula tasih tebih matur suwun apa meneh. Oh nggih, nggih matur suwun sanget. Kula langsung sak dongane. Soale nek sing dongane lurah ya ora pantes. Ya ngapunten Pak Camat barang donga ya ora patek pantes. Pantese Pak Camat iki nyumbang. Nyuwun pangapunten ingkang agung, nyuwun pangapunten ingkang agung. Wis muga-muga manfaat maslahah barokah fitni wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim. Surat alladzi an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina amin ya rabbal alamin allahumma shalli 'ala sayyidina muhammadin wa 'ala alihi wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim dunyana wa sallim akhiratana wa la tusallib waqtana zu'i imanana wa la tusallit alayna man la yakhufuka wa la yarhamuna warzuqna khairayat dunya wal akhirah warzuqna khairayat dunya wal akhirah warzuqna khairayat dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Subhan qudus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya azizu ya ghafur ya halim ya sattar ya rabbal alamin. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.